Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dakta dimanapun Anda berada dan dapat menerima suara ini, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rekan dakta dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah menuntaskan hari-hari yang penuh dengan makna, hari-hari yang penuh dengan barokah, hari-hari yang penuh dilipat gandakan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala pada terutama tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah yang lalu. Oleh karena itu saya mengucapkan mudah-mudahan Idul Adha bagi kita adalah menjadikan iman kita menjadi segar dan bertambah, dan ibadah kita menjadi semakin benar dan semakin lurus, dan dosa kita semakin kita tipiskan atau semakin kita tinggalkan. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, sejak kita membahas hadis dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar berkenaan dengan masalah sholat, lalu saya terpanggil untuk menjelaskan secara praktis tentang masalah sholat ini. Mudah-mudahan ke depan sholat kita menjadi lebih baik. Nah, oleh karena itu sempat terputus dua pertemuan dengan menjelaskan berkenaan masalah keutamaan dan amalan yang kita mesti lakukan pada tanggal-tanggal 1 sampai dengan 13 Zulhijjah. Dan mulai malam hari ini saya akan memasuki satu tema yang sebenarnya merupakan pengayaan daripada kajian hadis kita yang sedang kita bahas, yaitu masalah sholat. Dan sengaja saya beri judul agar sholat kita makbul, karena memang kita ingin sholat kita ini benar, tegak sesungguhnya, dan akhirnya diterima sebagai pengabdian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka mari kita kaji ajaran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan masalah sholat ini terutama, lalu masing-masing kita kemudian dengan lapang dada mengintrospeksi dan mengoreksi, meluruskan ataupun menambah berbagai yang belum sempat kita lakukan dalam masalah sholat, yang semestinya kita tegakkan dalam sholat kita. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, dalam bagian satu, ya karena sepertinya akan ada beberapa bagian ini, mudah-mudahan rekan-rekan bisa mengikuti sampai selesai sehingga dapat dengan relatif lengkap berkenaan dengan masalah sholat kita yang praktis ini. Mudah-mudahan berikutnya adalah lengkap sehingga sholat kita menjadi benar dan makbul insyaallah ta'ala. Adapun bagian ini saya akan fokuskan pada tiga permasalahan. Yang pertama adalah masalah pengertian sholat, kemudian yang kedua adalah urgensi sholat, dan yang ketiga adalah bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat. Nah, ini adalah masih termasuk pengantar dan betapa pentingnya perkara ini, sehingga kita harus memperhatikan sesungguhnya sholat itu adalah bagian daripada bentuk pengabdian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, rekan dakta dimanapun Anda berada, dalam pembahasan agar sholat kita makbul ini, maka setidaknya di dalamnya akan membahas tentang tidak kurang dari beberapa poin berikut ini. Pertama adalah arti sholat, kemudian urgensi sholat, kemudian perintah dan hukum sholat, kemudian hukum meninggalkan sholat, kemudian manfaat sholat, kemudian apa yang harus kita lakukan sebelum sholat, kemudian kekeliruan kaum muslimin pada saat sebelum sholat, lalu masuk kepada cara sholat, lalu berikutnya adalah kekeliruan kaum muslimin pada saat dan setelah sholat, kemudian kita akan masuk pada sholat berjamaah, kemudian masuk pada sholat Jumat, kemudian kita masuk pada sholat yang penting juga kita ketahui, yaitu sholat jenazah. Kemudian kita akan akhiri barangkali dengan satu, adalah yang disebut dengan qiyamul lail. Dan yang lain adalah perkara-perkara yang sering terjadi dalam perkara-perkara sholat. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, kita masuk pada bagian yang pertama ini, yaitu masalah apa yang dimaksud dengan sholat. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, sholat itu tentu bahasa Arab dan bukan bahasa Indonesia. Asal katanya adalah dari tiga huruf, yaitu sod, lam, kemudian ya. Sod, lam, ya ini, atau sod, lam, waw, dalam awalnya. Lalu kemudian kita mengenal sholla, yusalli, sholatan. Sholla, yusalli, sholatan. Sholat itu ditinjau dari dua sisi, dari sisi bahasa atau orang sebut etimologis, dan yang kedua adalah dari sisi terminologis. Secara etimologis, kalimat sholla yusalli sholatan adalah bermakna doa. Bermakna doa, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, kata Allah Subhanahu wa taala, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Kata Allah SWT, ambillah olehmu dari harta-harta mereka sebagai suatu sedekah, di mana sedekah ini adalah mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengan sedekah tersebut. Lalu berdoalah untuk mereka. Wasalli alaihim diartikan oleh Al-Imam Al-Baghawi, artinya adalah ud'u lahum wastaghfir lahum. Berdoalah untuk mereka dan mohonlah ampunan untuk mereka. Jadi, as-salat dalam bahasa Arab, sebagaimana yang diartikan bahkan ditafsirkan dalam ayat ini, adalah bahwa salat itu bisa bermakna doa. Mungkin juga bisa kita lihat dan kita bisa rasakan dan bisa kita buktikan bahwa memang salat itu doa. Karena apa? Sejak kita membuka sholat kita dengan doa yang disebut dengan doa al-iftitah, doa pembuka, kita kemudian mengawali dengan doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriki wal maghrib. Artinya adalah bahwa kita memohon pada Allah agar Allah menjauhkan kita dengan dosa itu, seperti halnya Allah jauhkan timur dengan barat, betapa jauhnya. Dan itu adalah permohonan. Dan hal ini harus dijadikan sebagai suatu evaluasi. Nanti kita akan bahas apakah sholat kita telah terrefleksikan dalam hidup kita sebagaimana kita berdoa pada Allah atau belum. Tetapi yang penting adalah bahwa sebagai pemahaman awal bahwa sholat itu adalah doa. Karena di dalam doa itu, di dalam sholat itu adalah hampir penuh dengan doa. Bahkan di akhir kita sebelum salam juga kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa, yaitu berdoa dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Artinya adalah bahwa kita bermohon pada Allah melalui memohon perlindungan agar kita dijauhkan dari neraka jahannam, bahkan dari dajjal, bahkan dari fitnah kehidupan, dan bahkan fitnah setelah mati. Menunjukkan bahwa sholat itu adalah doa. Dari awal sampai akhir, sholat itu adalah berisi doa, berisi takbir, berisi tahlil, berisi tasbih, tahmid, dan seterusnya. Bahkan membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, tetapi pengertian sholat yang diartikan dengan doa ini tidak boleh dipakai kemudian serta-merta untuk memahami sholat itu sendiri. Sehingga seperti yang difahami oleh orang-orang yang jahil, bahwa katanya kalau sudah berdoa berarti sudah sholat. Akhirnya tidak sholat. Karena sholat itu doa, maka sudah cukup dengan doa saja. Maka orang itu adalah sangat kasihan, harus diajari supaya tidak kurang ajar gitu kan, sehingga dia adalah paham tentang masalah din ini dengan benar. Dan karena itu maka ketahui bahwa sholat itu adalah bukan sampai pada tataran etimologis saja, tetapi dia adalah harus difahami sesuai dengan apa yang difahami dari nas-nas dan sunnah Rasul itu sendiri tentang sholat secara paripurna. Nah, kalau kita lihat, maka sholat itu kita bisa simpulkan seperti sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama adalah sholat itu adalah at-ta'abbudu lillahi azza wa jalla bi'af'alin wa aqwalin makhsusatin muftatahatin bittakbiri wa mukhtatamatin bittaslim. Sholat itu adalah bentuk pengabdian seseorang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, bentuk pengabdian, bentuk penghambaan diri seseorang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala atau Allah azza wa jalla. Dengan apa? Bi'af'alin, dengan gerakan-gerakan, dengan pekerjaan-pekerjaan. Wa'akwalin, dan dengan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan. Makhsusah, pekerjaan dan perkataan itu adalah tertentu, khusus. Muftatahatun bittakbir, di mana pekerjaan dan perkataan ucapan itu yang khusus tadi itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Atau lebih populer adalah bahwa sholat itu adalah af'alun atau akhwalun af'alun, muftatahatun bittakbir, muftatamatun bittaslim, muqtarinan binniyatil ibadati lillahi wahdah. Bahwa sholat itu adalah pekerjaan dan ucapan yang dilakukan oleh seseorang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, tetapi dibarengi dengan niat untuk sebagai mengabdi dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka kalau demikian, maka sholat yang kita lakukan itu adalah harus sebagaimana definisi ini. Sholat kita itu adalah harus diawali dengan niat, bahwa niat kita itu adalah beribadah atau mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar rutinitas, bukan karena orang, tetapi betul-betul kita sholat adalah karena ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ta'abud, itu namanya taqarrub. Kemudian yang kedua adalah ada isinya sholat itu. Sholat itu isinya adalah secara zahir adalah berisi tentang pekerjaan atau gerakan. Misalnya saja ketika takbiratul ihram, kita harus mengangkat tangan. Misalnya ketika ruku, kedua tangan kita diletakkan pada kedua lutut. Ketika sujud, maka tujuh anggota badan harus merekat pada tanah menghadap kiblat. Dan seterusnya, semua gerakan itu disebut dengan af'alun, pekerjaan atau gerakan. Kedua adalah aqwal. Aqwal itu adalah perkataan. Perkataan itu maksudnya ucapan. Misalnya saja dia mengatakan Allahu Akbar, Subhana Rabbil Azim, kemudian Sami Allahu Liman Hamidah, kemudian Allahumma Gfirli, dan seterusnya. Itu adalah ucapan-ucapan yang harus diucapkan pada waktu kita sholat, dan tidak boleh mengucapkan kecuali dengan ucapan tertentu, dan tidak boleh bergerak kecuali gerakan tertentu. Itu yang disebut dengan sholat. Diawalinya sebagai pengharam kita dari berbagai ucapan dan gerakan yang tidak boleh itu diawali dengan takbiratul ihram. Dan penghalalnya adalah dengan penutup. Penutupnya adalah dengan salam. Artinya, jika kita takbiratul ihram, maka tidak boleh ada gerakan dan tidak boleh ada ucapan di luar ketentuan sholat. Dan apabila kita sudah salam, maka kita diperbolehkan kembali untuk melakukan perbuatan atau ucapan di luar gerakan sholat dan ucapan sholat. Ini yang disebut dengan sholat. Dan dalam kaitan ini, maka kita kemudian akan menemukan seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, oleh karena itu, maka ini yang disebut dengan salat. Tidak disebut salat jika tidak demikian. Jadi, perkataan kita, gerakan kita, kemudian ucapan kita harus sesuai dengan ketentuan. Dan awal takbiratul ihram kita dengan kemudian salam kita, semua prosedur, gerakan dan urutannya harus sesuai dengan ketentuan yang berasal dari Rasulullah SAW. Seperti misalnya tadi saya katakan, sholatlah kalian seperti halnya kalian melihat sholat. Berarti sholat kita itu tertentu. Tidak boleh ada ucapan yang ditambah. Tidak boleh ada gerakan yang dihiasi. Karena semuanya sudah ada ketentuan, petunjuk dan pelaksanaannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang kita beralih kepada yang kedua, yaitu urgensi daripada sholat. Nah mungkin dalam urgensi sholat kita akan lebih tegas lagi mengetahui kenapa sih kita harus sholat gitu. Sehingga iya, kalau kita tahu dalil-dalilnya, mudah-mudahan kita akan menjadi tertarik sehingga tidak mau untuk meninggalkan sholat. Oke, baik, kita akan masuk di bagian urgensi sholat rekan dakta. Setelah yang satu ini, Anda nanti bisa bersiap-siap ya. Setelah disampaikan mengenai urgensi sholat, kembali kami undang Anda rekan dakta di line telepon 8816363 atau juga SMS ya di 0815111717. Kita masih mendengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Ahmad Rafi'i yang adalah mudir dari pesantren Al-Tisom Karawang. Rekan dakta dimanapun Anda berada, kita teruskan sekarang dengan pembahasan berkenaan dan masalah urgensi atau betapa pentingnya sholat yang kita harus kita tegakkan itu. Tentu yang akan saya sampaikan ini adalah bukan dari sisi hukumnya, itu adalah kita perlu bahas khusus, tetapi saya harapkan bahwa dengan saya paparkan, saya sampaikan kepada kita sekalian berbagai dalil berikut ini adalah menjadi peringatan kepada kita sekalian, pengingat kepada kita, bahkan peneguh kepada kita bahwa sungguh sholat itu adalah bukan main. Sholat itu adalah betul-betul merupakan bentuk pengabdian kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang utama. Misalnya adalah Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, oleh Imam Muslim, bahwa kata beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti wa saumi ramadhan. Kata beliau bahwa Islam itu dibangun di atas lima perkara. Di antaranya adalah satu, bersyahadat, bersaksi, bersumpah, berjanji bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kedua adalah wa iqamis shalah, menegakkan salat. Ingat bahwa kalimat iqamis shalah itu bukan kemudian sama dengan qiyamis shalah. Rasul tidak mengatakan qiyamis shalah tapi iqamis shalah. Karena kalau qiyam itu adalah berdiri, tapi kalau iqam itu adalah menegakkan. Berarti menegakkan itu lebih luas maknanya dengan sekedar hanya berdiri salat. Lalu berikutnya kata Rasul, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil baiti, dan kemudian menuju kepada Baitullahil Haram. Kemudian yang kelima adalah wa saumi Ramadan. Jelas di sini bahwa saum, bahwa salat adalah merupakan apa yang disebut dengan binaul Islam. Binaul Islam itu di atas lima, bangunan Islam itu di atas lima. Satu di antara lima itu adalah sholat. Berarti kalau satu dari lima itu adalah tumbang atau rapuh, maka bangunan Islam kita akan menjadi rapuh. Wajarlah tadi kita dalam pembukaan mengatakan bahwa kenapa banyak problem, banyak krisis moral, banyak krisis sosial, banyak krisis berpikir berkenaan dengan masalah itu semua. Kenapa? Karena jangan-jangan sholatnya itu yang tidak tegak. Tidak tegak di atas yang semestinya. Padahal sholat adalah terpenting. Rekan-rekan, berikutnya adalah misalnya apa yang disabdakan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masih juga dikatakan oleh atau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi, bersyahadat, berikrar bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yuqimus shalah, Wa yuqimus shalah sama dengan iqamis shalah. Kalau iqamis shalah menggunakan masdar, kata kerja yang dibendakan. Kalau wa yuqimus shalah adalah karena di dalamnya adalah berupa perintah, yakni agar manusia itu menegakkan sholat. Berasal dari kata aqama yuqimu. Karena mereka adalah annas, hum, banyak, maka menggunakan yuqimu. Maka di sini diartikan sehingga mereka menegakkan sholat. Berikutnya adalah wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Wa iza fa'iza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum ala Allah. Kata Rasul, lalu jika mereka melakukan itu semua, maka mereka akan terjaga dariku, harta mereka, dan juga darah mereka. Kecuali dengan hak al-Islam. Yakni, kalau mereka misalnya adalah mencuri, maka tidak lagi terjaga darah mereka, harus dipotong tangannya. Demikian. Wa hisabuhum ala Allah, dan perhitungan mereka adalah pada Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka sempurna atau tidak, apakah mereka hukumannya adalah berhak untuk mereka di dunia dan di akhirat atau tidak. Semua itu adalah perhitungannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rekan-rekan sekalian, maka perhatikan oleh kita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka satu, kemudian yang kedua adalah menegakkan salat. Artinya adalah kalau manusia itu tidak sholat, itu adalah bagian daripada misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memerangi mereka. Betapa pentingnya sholat. Jika Rasulullah Sallam itu ada, maka mungkin siapa yang tidak sholat, maka mereka diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dari sini kita kemudian memahami bahwa sesungguhnya sholat itu adalah sangat penting, karena ternyata bisa menghalalkan darah. Siapa yang tidak sholat, maka darahnya menjadi halal. Artinya adalah boleh dibunuh. Dan itu adalah nanti kita akan bahas di akhir bahasan kita. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, misalnya juga hadisnya masih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa kata beliau, ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Yaman, bahwa Rasul mengutus aku ke negeri Yaman. Faqala, kemudian memberikan pengarahan padaku, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab ya Mu'adz, sesungguhnya kamu akan datang pada suatu kaum dari kalangan ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, dan di Yaman itu adalah kebanyakan Nasara. Kata Rasul, fad'uhum, maka serulah mereka ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Serulah mereka agar mereka berikrar, bersyahadat, bersumpah, berjanji bahwa mereka tidak akan beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi satu-satunya. Wa inni rasulullah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik fa a'limhum anna Allah afturada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kata Rasul, kalau mereka taat padamu dengan perintah syahadat tadi, maka berikutnya adalah ajarkan pada mereka, umumkan pada mereka, sosialisasikan pada mereka bahwa Allah mewajibkan, memfardukan pada mereka agar mereka melakukan 5 kali sholat sehari semalam. Kata Rasul, fa inhum ata'uka ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah afturada 'alaihim shadaqatan. Dan berikutnya kalau mereka taat untuk sholat, beritahu berikutnya bahwa Allah memberikan fardu sedekah untuk mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya dari mereka. Faturaddu ala fuqara'ihim, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir dari mereka. Kata Rasul, fa'inhum ata'u lidhalika fa'iyaka wa qara'im amwalihim wattaqi da'watal madlum fa'innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Sampai dengan akhir hadis ini, dan saya tekankan adalah bahwa di dalam hadis ini jelas bahwa Rasulullah SAW mengajari Mu'adz bin Jabal setelah menyerukan manusia itu untuk masuk ke dalam al-Islam dengan ditandai berikrarnya mereka bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, berikutnya adalah mereka wajib untuk menegakkan sholat 5 waktu sehari semalam. Betapa bahwa sholat adalah merupakan rangkaian kedua di dalam dakwah. Ketika manusia sudah masuk ke dalam Islam, pertama kali yang menjadikan amalan yang paling inti dalam Islam itu adalah as-salah. Di dalam hadis yang lain, Rasul SAW bersabda, melalui apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kata beliau alaihi salatu wassalam, ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah, bahwa induk segala perkara itu adalah al-Islam. Dan ini rekan-rekan dimanapun Anda berada, hendaknya kita yakin bahwa Islam itu sebenarnya induk daripada berbagai perkara. Jadi segala perkara itu induknya adalah memicu dan kembali merujuk kepada al-Islam. Begitu semestinya. Lalu kata Rasul, wa amuduhus salah, tiangnya daripada Islam itu ataupun perkara semua itu adalah as-salah. Lalu berikutnya, wa zirwatu sanamihil al-jihadu fi sabilillah, puncak daripada segala perbuatan di dalam al-Islam itu adalah al-jihadu fi sabilillah. Kalau kita perhatikan bahwa salat dikatakan oleh Rasul amuduhu, amudul amri, induk daripada berbagai perkara itu adalah salat. Jadi kalau demikian, maka yang pertama adalah induk segala urusan adalah Islam. Kemudian yang kedua adalah tiangnya, tiang daripada berbagai urusan itu adalah salat. Betapa kalau kita bayangkan, kalau segala perkara itu induknya atau tiangnya adalah Islam, lalu tiangnya itu adalah roboh, tiangnya itu adalah runtuh, atau bahkan tiangnya itu tidak ada, maka mungkinkah suatu perkara itu akan menjadi tegak? Maka tentu Islam kita akan menjadi gugur. Nah, oleh karena itu, maka rekan-rekan di mana-mana berada, bahwa sholat adalah menjadi sangat penting, karena sholat adalah ternyata merupakan induk, dan sholat adalah merupakan tiang daripada al-Islam itu sendiri. Yang tidak menjalankan sholat berarti dia sama dengan telah meruntuhkan keislaman di dalam dirinya. Bahkan lebih tegas lagi, di dalam hadis masih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar, bahwa perjanjian atau ikatan antara kita kaum muslimin dengan mereka orang-orang kafir itu adalah salat. Faman tarakaha, maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, janganlah kita menjadi orang yang kafir setelah muslim. Karena itu, maka tegakkanlah sholat dengan sesungguh-sungguhnya. Karena sesungguhnya, sholat itu adalah mempunyai konsekuensi di dunia. Dan sholat itu pun tentu akan berkonsekuensi di hari akhir. Bahkan, harus kita kemudian pahami bahwa sesungguhnya, di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Darimidan dan lain daripada salah seorang sahabi bernama Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa Rasulullah SAW ketika suatu hari disebut tentang sholat, maka Rasulullah SAW mengatakan begini, man hafadha alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Kata Rasul, barang siapa yang memelihara sholat, maka dia berhak mendapatkan cahaya, mendapatkan bimbingan, dan bahkan keselamatan pada hari kiamat. Bayangkan, satu, cahaya. Dua adalah penunjuk, pembimbing. Ketiga adalah selamat pada hari kiamat. Nah, tentu bukan hanya hari kiamat, di dunia pun adalah tegak, karena orang yang melakukan sholat itu adalah akan terbimbing untuk senantiasa berada dalam keadaan yang ma'ruf. Di dalam berikutnya adalah Rasulullah SAW mengatakan, waman lam yuhafidh alaiha, barang siapa yang tidak memelihara sholat, maka lam yakun lahu nurun, wala burhanun, wala najatun. Orang yang tidak memelihara sholat, orang yang menyia-nyiakan sholat, orang yang meninggalkan sholat, maka orang itu adalah tidak akan memiliki cahaya. Orang itu tidak akan dibimbing oleh Allah, tidak akan mendapatkan bukti, tidak akan mendapatkan hujjah. Kemudian yang ketiga adalah orang itu terancam untuk tidak selamat. Bahkan oleh Rasul disabdakan, wa husyira yaumal qiyamati ma'a fir'aun wa haman wa qarun wa ubay ibn khalaf. Orang yang tidak sholat, kata Rasul, hari kiamat akan dikumpulkan, akan digabungkan dengan kelompok orang-orang seperti Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf, yang semua itu ada orang-orang kufar, orang-orang kafir, dan orang-orang musyrikin. Betapa dahsyatnya, betapa bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Orang yang tidak sholat, maka dia akan satu grup dengan Fir'aun, dengan Haman, dengan Korun, dengan Ubay bin Khalaf, dan itu adalah tentu sesuatu yang sangat kita tidak inginkan. Maka siapa yang tidak ingin bergabung dengan mereka, masa kita muslim di dunia kemudian bergabung dengan Fir'aun, maka tentu tidak ada seorang pun dari kita yang ingin melakukan hal itu. Karena itu, maka tegakkanlah sholat. Dan kemudian, sholat ini kita pelihara sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata dimanapun Anda berada, bahwa termasuk perkara yang harus kita ketahui dalam masalah sholat adalah bahwa sholat itu adalah pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang ingin dicintai oleh Allah, maka sholatlah. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kata beliau berkata, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling Allah sukai, yang paling Allah cintai ya Rasulullah. Bayangkan, pertanyaan adalah pekerjaan apa yang paling Allah cintai. Inilah suatu yang harus ditiru oleh kita. Kalau mau bekerja itu yang berkualitas. Abdullah bin Mas'ud menanyakan bukan perkara yang sepele, tapi perkara yang paling inti. Ingin agar pekerjaannya mengundang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Harus kita tiru pula. Bahwa jika kita ingin dicintai oleh Allah, maka perhatikanlah hadis ini. Ketika ditanya demikian itu, Rasulullah SAW menjawab, kata beliau, qala as-salatu ala waktiha, salat tepat di atas waktunya. Qala summa ay, ya Rasul, kemudian apa lagi? Qala summa birrul walidain, kemudian engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Qala summa ay, ya Rasul, kemudian apa lagi? Qala al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, Anda dengar sendiri bahwa salat adalah mengundang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ranking 1 disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa siapa yang melakukan sholat maka dia adalah orang yang termasuk paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan perhatikan, kita besok akan dihisab, dihitung amalan kita, dirinci. Bahkan laporan daripada semua apa yang kita perbuat di dunia ini adalah akan ditunjukkan kepada kita. Dan kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihitung pada hari kiamat itu adalah as-salah. Oleh karena itu, maka rekan-rekan dimanapun Anda berada, takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai hitungan nilai kita termasuk merugi karena ternyata sholat kita adalah termasuk tidak baik, apalagi dia adalah tidak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, maka ini adalah yang harus kita perhatikan. Ada perkataan yang harus juga kita jadikan sebagai pelajaran dari kalangan para sahabat. Misalnya adalah para ulama, ya walaupun bukan para sahabat, tapi intinya adalah para ulama mengatakan begini, katanya innama yuhsyaru man adha'as salah ma'a ha'ula'is sanadid minal kafarah al-asqiya. Sesungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan salat, orang-orang yang meninggalkan salat, maka dia akan dikumpulkan bersama mereka para tokoh orang-orang kafir yang mereka adalah berhak atas penderitaan. Misalnya seperti Fir'aun, Haman, Qarun, Ubay bin Khalaf. Karena apa? Karena mereka menyerupai mereka. Dan mereka, siapapun di dunia ini yang menyerupai mereka, maka dia akan termasuk dalam golongan mereka. Salah seorang imam dari kalangan tabi'in, yaitu bernama Abdullah bin Syaqiq al-Uqaili, beliau mengatakan, kata beliau, kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufran ghairus salah. Kata beliau, para sahabat nabi dulu alaihi salatu wassalam, atau para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, itu adalah tidak mempunyai pandangan terhadap suatu perkataan atau perbuatan itu adalah hukumnya kufur kecuali salat atau selain salat. Jadi kalau orang itu menyia-nyiakan salat, orang itu adalah terhukumi kufur. Tapi kalau bukan salat, maka tidak terhukumi yang demikian itu. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, sedikit perlu kita ketahui tentang apa sih resiko daripada orang yang meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan sholat itu adalah, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddassir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Masalakakum fi saqar?" Wahai mereka orang-orang yang menghuni neraka Saqar. Kenapa sih kalian menjadi masuk neraka Saqar? Kalau kata mereka, lam naku minal musallin. Dulu kami ketika di dunia tidak termasuk orang yang sholat. Oleh karena itu, orang yang meninggalkan sholat terancam masuk ke dalam neraka Saqar. Na'udzubillah min dzalik. Belum lagi kata Allah SWT dalam surat Al-Ma'un. Kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kata Allah, neraka wail bagi orang yang sholat, yaitu orang yang melalaikan dari waktu sholat. Yakni sholatnya itu diakhirkan, disepelekan, atau apalagi ditinggalkan. Bahkan mereka orang yang akan termasuk mengalami keniscayaan dan termasuk kehinaan itu adalah seperti Allah firmankan dalam surat Maryam. Kata Allah SWT, فَخَلَفَ بَعْ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُ الصَّلَةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Maka akan datang generasi setelah mereka, di mana mereka itu adalah pekerjaannya menyia-nyiakan sholat, meninggalkan sholat, dan mengikuti syahwat. Satu, menyia-nyiakan sholat, kalau sholat malas, kalau sholat tidak mau, tetapi kalau syahwat sangat mereka patuhi. Nah, hal ini harus dijadikan pelajaran oleh kita, dan karena itu maka janganlah di antara kita ada yang malas kemudian untuk menjadi orang yang meninggalkan sholat, sebab ancamannya begitu tegas dan hukumannya begitu ganas, dan kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Di line telepon sudah menunggu ada Ibu Mai. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam. Tinggal di mana Ibu? Di Bekasi. Di Bekasi, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema tapi Pak Ustaz. Iya. Saya mau nanya. Saya kan udah hampir 3 tahun memakai jilbab. Jilbab itu kan yang seperti gamis yang lebar-lebar Pak Ustaz. Cuma saya belum memakai cadar. Suami menganjurkan saya suruh pakai cadar. Kalau pakai cadar itu sunnah apa diwajibkan? Satu, kedua, syahwat itu katanya sih artinya nafsu, apa benar apa salah? Ketiga, saya sempat dikunjingkan sama tetangga, teman, selingkungan, katanya kalau yang jilbabnya besar, lebar, pakai cadar, katanya Islamnya Muhammadiyah. Tapi kalau setahu saya Islam kan satu gitu. Ya. Baik, baik, terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami sih rekan dakta berharap agar Anda menyampaikan pertanyaan sesuai dengan tema kita, agar lebih ada korelasinya, agar bisa mendapatkan pembahasan yang lebih komprehensif ya. Jadi ada baiknya jika Anda bertanya seputar bab sholat saja ya Ustaz ya. Baik, kita akan langsung saja menyapa rekan dakta yang kembali bergabung di line telepon di 8816363 atau juga SMS di 08151111707. Sebelum kita line telepon, ada Pak Ade di Karawang. Apakah dibolehkan dalam penulisan atau penyebutan kata sholat diganti dengan kata sembahyang ya? Baik, terima kasih Pak Ade di Karawang. Kita langsung saja menyapa rekan Delta di line telepon. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Ibu Nita Permas Klender. Silakan Ibu Nita. Mau tanya Ustaz, kiat-kiat apa ya supaya sholat kita tuh khusyuk gitu loh. Soalnya karena saya sholat suka ngelamun kemana tuh, usaha untuk khusyuk lagi gitu loh. Mungkin ada kiat-kiat dari Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Ya. Pertama adalah mungkin perlu saya sampaikan bahwa tadi ada pertanyaan yang satu berkenaan masalah bukan sholat ya, tentang masalah cadar. Cadar itu dalam bahasa Arab disebut dengan niqab ya, niqab atau penutup muka. Para ulama bersepakat sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwa aurat wanita itu adalah seluruh tubuh. Dalam artian bahwa kaki itu adalah termasuk aurat. Jadi tidak ada perbedaan bahwa kaki wanita itu harus tertutup atau tidak. Berarti karena aurat maka harus ditutup. Yang jadi perselisihan itu dua, yaitu muka dan telapak tangan. Ada dua pendapat saja dan tidak lebih, yaitu ada yang mengatakan bahwa muka dan telapak tangan itu harus ditutup dan hukumnya wajib. Dan ada yang mengatakan bahwa muka dan telapak tangan itu sebaiknya ditutup. Karena pusat dari fitnah wanita itu adalah ada pada wajahnya. Dan terlepas daripada perbedaan ini adalah bahwa sebenarnya bagi mereka yang memahami bahwa wanita itu kecantikannya berada pada muka dan telapak tangan. Misalnya adalah kalau orang itu menaksir dari bodinya secara keseluruhan, maka itu adalah berikutnya sebetulnya. Tetapi ketika mungkin melihat wajahnya tidak menarik dia, maka dia tidak akan tertarik. Begitu juga adalah tentang tangan. Tangan itu adalah juga bagian daripada penentu kecantikan, bahkan kelengkapan inti daripada wanita. Nah, oleh karena itu, orang yang tangannya tidak menarik, maka itu menunjukkan juga terhadap bahkan kesuburannya dan keadaan fisiknya. Nah, oleh karena itu, berarti bahwa wajah dan telapak tangan adalah sebenarnya disebut dengan madhannatul fitnah, sumber daripada fitnah bagi wanita. Nah, oleh karena itu, maka kalau saja para ulama seperti misalnya Syekh Nasiruddin Albani itu mengatakan bahwa sebaiknya ditutup, toh keluarganya tidak ada yang membuka wajahnya. Oleh karena itu, maka yang paling selamat adalah berusaha untuk menutup wajah dan tangan adalah lebih baik daripada dia membiarkannya dinikmati dan dipandang oleh orang yang tidak halal bagi dirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah syahwat. Syahwat itu adalah orang Indonesia mengartikannya dengan nafsu. Nafsunya itu adalah bisa banyak macam. Nafsu makan juga syahwat. Nafsu birahi juga syahwat. Jadi intinya adalah dalam bahasa Indonesia syahwat itu diartikan dengan nafsu. Tapi kalau nafsu berarti amarah, maka itu tidak termasuk dalam kategori syahwat. Syahwat itu adalah berasal dari kata syahiyah. Syahiyah itu adalah bergairah. Gairah makan, gairah untuk mungkin seks atau jima, misalnya. Gairah untuk misalnya hidup, gairah untuk apa saja, itu adalah termasuk dalam kategori syahwat. Dan syahwat ini bisa menjadi penentu sakit dan sehatnya seseorang. Orang apabila syahwatnya sakit, maka dia adalah termasuk berbahaya. Berikutnya adalah tentang masalah orang yang katanya apabila cadarnya apa namanya atau jilbabnya panjang, rapi dan seterusnya, itu disebut Muhammadiyah. Justru para jemaah sekalian, itu adalah akibat karena ketidaktahuan atau kejahilan. Muhammadiyah itu adalah orang yang bernisbat pada Muhammad. Sedangkan kita adalah mengikuti ajaran Muhammad, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Muhammadiyah itu organisasi di Indonesia ya. Di Indonesia adalah organisasi. Orang Muhammadiyah itu sendiri belum tentu secara organisasi menfatwakan tentang wajibnya cadar. Bahkan saya punya data, justru NU itu dalam fatwa-fatwa di muktamar-muktamar awalnya itu adalah justru mewajibkan cadar. NU sebenarnya NU itu adalah di dalam fatwa-fatwa puluhan tahun ya, itu awal-awalnya ketika muktamar di Surabaya itu sudah mengeluarkan fatwa bahwa cadar bagi wanita adalah wajib hukumnya. Nah, justru kalau dibalik ke Muhammadiyah, saya belum dengar tuh fatwanya mereka mewajibkan. Oleh karena itu bagian daripada ketidaktahuan atau keterlambatan informasi atau kejahilan yang tidak perlu digubris. Karena kita toh tidak mau mengikuti komentar orang. Kita itu dalam berhidup mestinya berpijak kepada apa yang menjadi pedoman kita, yaitu Al-Quran dan sunnahnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ada kita jalankan, kalau tidak ada kita tinggalkan. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa ajarannya memang adalah ditutup, bahkan dulu para wanita sahabiah itu adalah pakaian mereka itu digambarkan sebagai dari sisi warnanya seperti ghurab. Ghurab itu adalah gagak. Karena hitamnya atau karena gelapnya. Kemudian digambarkan kal khaimah. Khaimah itu seperti kemah. Bayangkan kalau kemah itu berarti kan tidak ada bentuk tubuhnya. Nah, sementara pakaian manusia zaman sekarang itu justru yang menutup aurat itu diolok-olok dan dicelah, dicibirkan, sedangkan mereka yang telanjang, seronok dan porno itu adalah tidak pernah ada yang menggubris, bahkan dibiarkan merajalela. Orang yang menutup aurat justru semakin meredam zina, sedangkan orang yang porno dan seronok itu justru mengundang zina. Kenapa yang mengundang zina tidak dikomentari, sementara orang yang menutup aurat adalah diolok-olok? Jadi ini bagian daripada keterbalikan. Inilah syahwat namanya, penyakit syahwat, penyakit hawa, yang harus kita cermati dan harus kita waspadai. Itu adalah jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, sholat itu sama tidak dengan sembahyang, atau boleh disebut sembahyang. Saya termasuk tidak setuju. Sholat itu menggunakan terminologi sembahyang. Karena sembahyang itu kalau diteruskan sembah sang hyang widi. Jadi Tuhannya Hindu itu. Iya. Ketika Islam datang ke Indonesia, Hindu sudah ada di Indonesia. Lalu orang Hindu ataupun orang Kejawen ataupun bangsa Indonesia yang waktu itu animisme dinamisme atau pengikut Hindu melihat kaum muslimin itu atau orang muslim ruku dan sujud, disangkanya menyembah hyang. Lalu diidentikanlah dengan istilah peribadatan mereka. Lalu kaum muslimin dengan tidak kritis ikut saja taklid, betul tidak, dengan istilah itu. Zaman sekarang kata orang reformasi, jangan taklid mulu dong, betul tidak. Telusuri segala sesuatu berdasarkan ilmunya. Bahwa sembahyang itu dari sisi bahasa saja, sembah sang hyang widi, berarti itu bukannya Tuhan kaum muslimin, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sholat itu tidak ada korelasinya sama sekali dengan sembahyang, karena sholat itu secara bahasa doa. Lalu secara istilah juga definisinya adalah definitif, perkataan, perbuatan yang tertentu, ya tidak diawali takbiratul ihram, ditutup dengan salam, dengan niat, itu tidak ada dalam kategori sembahyang. Oleh karena itu tidak bisa. Yang benar, sholat disebut sholat dan tidak boleh dengan menggunakan istilah sembahyang. Begitu, itu yang benar. Bukan tepat, malah benar dan tepat adalah dengan menggunakan sholat dan bukan dengan sembahyang. Tentang yang ketiga adalah agar khusyuk. Insyaallah akan kita bahas berkenaan dengan masalah khusyuk ini ketika kita bahas masalah cara sholat. Nah, oleh karena itu ketika kita bahas masalah cara sholat, nanti sholat itu ada sholat yang zohir, ada sholat yang batin. Nah, sholat yang batin itulah akan kita bahas tentang masalah khusyuk. Agar kita khusyuk bagaimana? Tetapi boleh Ibu Nita barangkali catat bahwa sebagai sementara ya, bahwa agar kita khusyuk itu adalah satu, hendaknya kita tidak mengkonsumsi barang dan benda yang haram. Kalau benda yang kita makan dan kita pakai itu haram, ya wajar kalau kita gelisah lalu sholatnya tidak khusyuk, ya kan? Karena ini barang orang, gitu kan? Oleh karena itu yang pertama. Kedua adalah harus hindarkan perkara yang membuat bising dan pandangan menjadi terganggu. Pandangan jangan banyak gerak-gerak atau banyak corak, atau misalnya telinganya berisik dengan berbagai suara dari mulai anak bayi sampai suara jalan segala macam, itu akan mengganggu kehusuan. Kemudian yang ketiga adalah fahami bacaan sholat sehingga mengerti apa yang dibaca. Jangan sampai dia komat kamit tetapi apa yang dibaca nggak paham, ya tidak. Orang seperti itu mirip seperti orang mabuk, betul tidak? Orang mabuk kan kalau ngomong-ngomong kemudian apa yang kau baca gitu kan, lalu dia tidak tahu apa yang dibaca gitu. Iya. Nah, kita kalau sholat maka harus paham apa yang dibaca, minimal bacaan sholat itu kita mengerti. Jadi kita mengatakan Allahumma fili, artinya ya Allah ampuni aku, gitu, bukan hanya sekedar komat kamitnya saja. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi akan kita bahas pada saatnya insyaallah ta'ala. Demikian. Baik. Kita akan membacakan SMS dari rekan Dakta, diantaranya dari Pak Yudi di Bekasi, Sat. Ya. Wanita yang sangat repot mengurus anak, bolehkah sholatnya tidak tepat waktu? Misalnya sholat zuhur jam 2 siang. Kemudian dari Pak Farul di Jakarta Timur, Sat, apakah boleh dalam satu sholat tiap rukunnya menggunakan mazhab yang berbeda-beda? Misalnya dalam berdiri mengikuti mazhab Hanafi, tapi dalam sujud mengikuti mazhab Syafi'i. Apakah hal itu diperbolehkan, Ustadz? Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan yang diteruskan dari Pak Edi di Bekasi, Sat. Ada dua pertanyaannya. Yang pertama adalah bacaan tahiyat awal sampai mana Pak Ustadz? Dan yang kedua adalah benarkah saat tahiyat menggerak-gerakkan telunjuknya? Silakan ditanggapi Ustadz. Ya, yang pertama adalah tentang berkenaan dengan masalah sholat. Bagi orang yang ibu-ibu punya anak bayi atau menyusui, sholatnya jam 2. Ini akan sebenarnya kita bahas, akan terjawab juga ketika kita membahas masalah waktu sholat. Tadi katakan as-sholatu ala waktiha, sholat di atas waktunya atau pada waktunya. Yang disebut dengan pada waktunya itu kapan? Nah, akan kita ketahui ketika kita membahas tentang waktu sholat. Akan tetapi jawaban pertama atau jawaban awal adalah jam 2 siang masih berada dalam waktu sholat duhur. Tetapi kalau dilakukan sebelum itu lebih awal lagi, maka itu adalah lebih baik. Jadi sholat itu selain adalah dia di atas waktunya, juga dalam riwayat jaring di awal waktu. Nah, kalau misalnya sholat itulah 3 jam, maka sholat pada jam pertama adalah lebih afdol daripada jam kedua atau jam ketiga. Nah, oleh karena itu, bagi siapapun ibu-ibu, kalau seandainya adalah bisa diupayakan, sholatlah di sepertiga awal yang pertama, dan jangan diperdua di sepertiga yang kedua atau ketiga. Kecuali jika memang tidak bisa dikendalikan, maka itu adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi kaidah yang harus kita biasakan diri kita adalah sholat di awal waktu. Ketika kita keluar dari kebiasaan, maka Allah akan menilai pada kebiasaan kita. Jadi misalnya sholat kita di awal waktu terus, lalu kemudian karena suatu hal sholatnya menjadi akhir, maka kita akan melakukan pahala di awal waktu karena dia biasanya sholat di awal waktu, hanya karena ada uzur kemudian menjadi mengundur. Nah, itu adalah yang pertama ya. Jadi secara dalil akan kita bahas dalam waktu sholat, tetapi mungkin jawabannya adalah sudah jelas pula bahwa mestinya usahakan di awal waktu, tapi kalau uzur maka itu adalah berbeda karena dia adalah terhukumi uzur, bukan karena kesengajaan atau melalaikan. Kalau sampai melalaikan dengan sengaja, maka seperti tadi Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi jangan sampai kita sholat tapi terancam neraka, wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau dalam sholat itu dipraktekan beberapa mazhab. Yang benar adalah dipraktekan sunnah Rasul. Sebagaimana kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Semua para imam itu adalah berusaha agar sholat mereka sesuai dengan Rasul. Seperti misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i, perkataan beliau yang sangat terkenal adalah misalnya adalah idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, kata Imam Syafi'i, itu adalah madhabku. Berarti madhab Syafi'i itu adalah madhabnya hadis yang sahih. Jadi kalau ada hadis yang sahih lalu kita diterapkan dalam sholat kita, berarti kita sholatnya sesuai dengan madhab Imam Syafi'i, kan begitu. Nah, oleh karena itu madhab-madhab ini adalah tidak merubah pengertian kita di dalam mengamalkan sunnah. Kalau mereka itu adalah tetap berada di atas sunnah, maka madhab mereka adalah benar. Tapi kalau tidak, maka madhab mereka kurang benar atau mesti kita tinggalkan. Jadi bisa saja, boleh saja orang misalnya bersolatnya dalam rakaat pertama mungkin mazhab Hambali begitu, karena dalil yang sahih adalah mazhab Hambali. Kemudian dalam gerakan tertentu dia adalah sesuai dengan mazhab Maliki, karena memang dalil yang sahih adalah itu. Kemudian dalam mungkin masalah yang lain sesuai dengan mazhab Syafi'i, itu adalah tidak mengapa, karena kita itu tidak beribadah karena mazhabnya, tapi beribadah karena dalilnya yang sahih. Ini yang penting diartikan oleh kita, bahwa kita beribadah itu karena kesahihan dalilnya, bukan karena mazhabnya. Jadi kalau kita misalnya mengikuti mazhab Syafi'i misalnya, itu tidak mendapat pahala yang khusus. Justru kita kalau mengikuti Rasulullah SAW, itu yang dimaksud. Nah, oleh karena itu yang diikuti oleh kita adalah mazhabnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun para imam itu adalah bagaimana mewujudkan atau mempraktekkan sunnah Rasul itu dalam bentuk gerakan dan ucapan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tentang masalah bacaan tasyahud. Tasyahud awal itu adalah sampai dengan syahadat. Jadi as-salawat dan kemudian bacaan itu adalah pada tasyahud yang kedua. Kemudian apakah si jari itu digerakkan? Yang benar adalah insya Allah ta'ala digerakkan. Tetapi digerakkannya itu tidak seperti halnya juga yang orang tidak paham atau tidak diajari. Bahwa menggerakkan itu adalah mungkin sampai mengganggu pemandangan atau gerakannya sangat dahsyat begitu. Ada yang ke bawah ke atasnya sangat jauh atau ke kiri ke kanan atau melingkar ke kiri ke kanan. Itu tidak ada ketentuannya. Justru Asy-Syaikh Nasiruddin Albani sendiri itu adalah mengajarkannya melalui seperti yang diberitakan oleh atau diajarkan oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Itulah hanya mengajarkan geraknya adalah gerakan halus, gerakan lembut saja begitu, kemudian diulang-ulang. Tetapi intinya adalah bahwa menggerakkan telunjuk ketika tasyahud, dan itu adalah ada di dalam sunnahnya, dan itu adalah boleh dipraktekkan. Tetapi dalam menggerakkannya adalah gerakan yang lembut, yang halus, kemudian tidak sangat apa namanya menyolok, sehingga bagi orang yang tidak faham kemudian kaget karena gerakan itu adalah bisa jadi menurut mereka membatalkan sholat. Jadi gerakan itu sendiri adalah hanya gerakan sedikit gitu ya, menggerakkan kemudian berulang-ulang, dan ulang-ulangan itu adalah tidak mesti dalam interval yang cepat ya, bisa jadi mengulang-ulang kemudian pelan. Yang penting dia adalah ketatapannya Rasul adalah dengan menggerak-gerakan, yakni yuharrikuha, yuharrikuha itu adalah gerakannya berulang-ulang. Berapa kalinya tidak ada ketentuan. Demikian. Kita akan langsung saja membacakan dulu SMS dari Anda, rekan data, di antaranya dari Pak Jamal di Cikarang, Ustaz. Apakah orang yang meninggalkan sholat itu kafir seperti kafirnya orang Nasrani dan Yahudi? Ini Pak Jamal di Cikarang. Kemudian rekan Mia di Bantar Gebang tadi kembali bertanya, Ustaz, kalau sholat kita ini gak ngerti artinya, hanya hafal bacaannya saja, bahasa Arabnya, dan tidak hafal arti dari bahasa Indonesianya, bagaimana hukumnya? Baik, di line telepon sudah menunggu ada Pak Wahyu di Bekasi. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya mau nanya, saya sering jamaah tuh ya, imam waktu rakaat pertama baca suratnya pendek, terus rakaat keduanya baca suratnya tinggi gitu. Tinggi atau panjang? Panjang gitu. Dari rakaat pertama gitu. Mohon jelasin aja deh ya. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Satu lagi di line telepon di 881633. Sebelum kita ke line telepon, kita ke SMS lagi Ustaz ya. Ada dari rekan Delta yang bergabung, ada Pak Ahmad di Jati Asih Ustaz. Bagaimana dengan sholat yang kadang tepat waktu, kadang tidak tepat waktu? Seperti misalnya waktu azan memanggil-manggil kita, kita sedang dalam perjalanan. Dari Pak Ahmad di Jati Asih. Baik, di line telepon 881633. Halo, assalamualaikum Pak Zainal Abidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal di mana Pak Zainal Abidin? Di Bekasi Ustaz. Iya, silakan. Saya mau bertanya Ustaz tentang masalah sholat masbuk gitu. Jadi kalau umpamanya kita datang ke masjid, lalu imam itu sedang membaca surat yang lain selain Fatihah, lalu kita ikut berjamaah, apakah itu dijadikan satu rakaat atau tidak Ustaz? Ya. Saja. Baik. Kita ketinggalan Fatihah itu. Baik. Ya. Ya itu saja Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi Ustaz. Ya. Pertanyaan pertama, apakah orang yang menjalankan sholat itu kafirnya seperti orang Nasrani atau betul, bukan ya? Tadi memang belum belum sempat kita bahas ya tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Padahal memang tadi direncanakan akan kita bahas juga, tapi karena waktu membatasi kita, maka saya masukkan dalam pembahasan itu sendiri. Sebagai perkara yang harus kita fahami dengan baik bahwa orang yang meninggalkan sholat itu dalam dua keadaan. Kenapa dia meninggalkan sholat? Apakah dia meninggalkan sholat itu karena mengingkari wajibnya sholat? Kalau dia mengingkari, misalnya adalah ngapain sholat segala, kata dia, sholat juga tetap aja miskin, gitu kan? Atau kata dia sholat juga, sholat rajin juga tetap aja susah, misalnya. Atau yang lebih dasar dari itu, pokoknya nggak mau sholat, walaupun dia tahu dalilnya ataupun tahu hukumnya bahwa sholat itu adalah fardu, mengingkari fardunya sholat lima waktu menyebabkan orang itu murtad, keluar dari Islam. Tidak ada perselisihan di antara para ulama. Jadi orang yang menyepelekan, bukan menyepelekan, mengingkari wajibnya sholat lima waktu, maka orang itu adalah halal darahnya, murtad hukumnya, keluar dari Islam. Nah, itu adalah berbahaya. Tapi kalau misalnya orang itu meninggalkan sholatnya dalam keadaan yang kedua, yaitu karena sibuk, karena menyepelekan, kata dia nanti dah, sebentar lagi, ya kan, sampai waktu akhir, bagai seperti itulah, menyepelekan lah gitu, menyepelekan sholat, dia menjalankan sholat tapi menyepelekan, meninggalkannya itu adalah karena menyepelekan atau karena malas, ya. Nah, maka orang seperti itu adalah menurut mazhab Syafi'i, ini kalau kita di Indonesia populer mazhab Syafi'i, saya bacakan redaksi daripada dari kitab Matan Al-Ghoyah wa Taqrib, yaitu Abu Syuja' namanya. Kata beliau begini redaksinya, bahwa orang yang meninggalkan sholat itu ada dua. Jika ahaduhuma ya an yatrukaha ghayra mu'taqidin liwujubiha fahukmuhu hukmul murtad, tadi yang saya jelaskan. Jika orang itu meninggalkan sholatnya dengan tidak meyakini wajibnya, jadi tidak wajib kata dia, maka orang itu hukumnya murtad, keluar dari Islam. Dia muslim karena dia tidak meyakini wajibnya sholat, maka dia menjadi kafir, jadi kafir setelah muslim. Kedua adalah kata beliau, an yatrukaha kasalan mu'taqidan liwujubiha, orang itu mengakui bahwa sholat itu fardu tetapi dia malas menjalankannya, fayustatabu, maka disuruh untuk bertobat, faintaba, kalau orang itu sholat maka berarti sama dengan kaum muslimin, tapi kalau dia tidak sholat maka orang itu kutila haddan, orang itu harus dibunuh dengan hukum had. Ini mazhab Syafi'i ini. Nah, oleh karena itu kalau Imam Nawawi juga begitu, kata beliau, man tarakaha tahawunan kutila bisayif haddan la kufran, barang siapa yang meninggalkan sholat itu dengan menyepelekan, maka orang itu dibunuh dengan pedang sebagai hukuman had bagi orang tersebut. Jadi rekan-rekan dimanapun Anda berada, juga khususnya bagi penanya, bahwa tidak main-main, hukum sholat itu sangat tegas. Hanya di Indonesia hukumnya bukan hukum Allah yang berlaku, tapi hukum HAM, ya tidak? Hukum hak asasi manusia, ya. Hukum skarpnya manusia atau syahwatnya manusia sendiri, bukan hukum Allah. Oleh karena itu, kalau kita beriman pada Allah, maka tegakkanlah hukum Allah dalam diri kita minimal, yaitu bahwa meninggalkan sholat adalah menyebabkan dibunuh atau keluar dari Islam, dan itu juga dibunuh juga sama. Hanya beda, kalau murtad dihukumnya karena kafirnya, kalau ini adalah dihukumnya dia masih muslim tetapi dia meninggalkan sesuatu yang kemudian harus dihukumi dengan dibunuh itu sendiri. Itu yang pertama ya. Kedua adalah tentang memahami bacaan sholat. Kalau kita mau benar dan khusyuk di dalam sholat, maka adalah merupakan satu kebutuhan, kita harus paham apa yang dibaca. Kita membaca surat, tapi hanya bisa bacanya saja. Misalnya bacanya bahasa Inggris, suratnya bahasa Inggris, tulisannya nyentrik, betul tidak? Kertasnya harum dan segala macam lah dengan berbagai variasinya, tetapi dia tidak ngerti artinya. Apa yang akan bisa terefleksikan dari si surat itu? Bisakah dia senyum? Misalnya dia nangis, gitu kan? Orang dia nggak ngerti apa-apa kok. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjiwai tentang masalah sholat, maka fahami bacaan sholat. Nah, bagian terpenting daripada sholat itu adalah kita harus khusyuk, yang tadi sudah ditanyakan sebetulnya. Nah, agar kita khusyuk, maka fahami bacaan sholat itu. Kenapa kita belajar yang lain serius dan bergairah, sementara sholat yang sangat urgen, sangat penting bagi kita, ternyata kita kurang konsen, kurang interest. Dan itu adalah bagian daripada kurangnya kemauan di dalam meraih apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, robahlah kebiasaan yang tidak baik itu, dan fahamilah sedikit demi sedikit bacaan sholat yang kita baca di dalam sholat itu. Pertanyaan berikut adalah, sholat di rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat pertama. Sebenarnya adalah kalau orang itu membacanya Al-Fatihah saja, berarti kan standar. Ya. Misalnya saja baca Al-Fatihah itu 2 menit misalnya, maka rakaat 1, rakaat 2, rakaat 1 2 menit, rakaat 2 juga 2 menit. Tapi karena membaca surat yang selain Al-Fatihah itu, maka karena pendeknya berbeda dan panjangnya, maka rakaat kedua lebih panjang. Ketahui bahwa hukum membaca surat setelah Al-Fatihah, baik di rakaat 1 maupun rakaat 2, adalah hukumnya sunnah. Tetapi harus diketahui pula oleh kita bahwa sunnah yang lain dalam masalah itu adalah bahwa mestinya rakaat 1 lebih panjang dari rakaat yang kedua. Rakaat 1 itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kalau seandainya seseorang itu kurang tepat dalam melaksanakan perkara yang sunnah, maka berarti dia adalah menyelisihi sunnah yang semestinya, atau dikenal dengan khilaful aula. Semestinya dia sunnah sebetulnya, ini sunnah, tetapi tidak sebaiknya. Mestinya dia itu adalah membacanya lebih pendek, tapi dia baca dengan lebih panjang. Dia tidak dosa, dia tidak membatalkan sholat, tetapi dia tidak begitu sempurna di dalam menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu, kalau ingin sempurna, maka upayakan rakaat 1 lebih panjang, rakaat 2 adalah lebih pendek. Bisa dengan cara ditegur, mungkin saja punya beberapa alasan. Kenapa dia lakukan itu? Mungkin karena dia adalah hafalnya itu, ya kan? Mungkin dia lupa. Pengen dibaca yang rakaat pertama, katanya bacanya di rakaat kedua gitu kan. Atau mungkin tidak tahu, jadi ada beberapa latar belakang. Oleh karena itu, sebaiknya saudara-saudara kita apabila melihat kekeliruan atau kekurang tepatan di dalam menjalankan al-Islam, jangan dicela. Tetapi yang benar adalah diingatkan dengan bijak, dengan simpatik, sehingga dia adalah saudara kita, sudah menjalankan sunnah, bagaimana agar lebih baik lagi. Itu yang harus kita hidupkan dari setiap kita. Berikutnya adalah, kadang sholat itu tepat waktu, kadang mundur, kadang. Nah, iman sekalian, rekan-rekan atau dimanapun Anda berada, hendaknya kita katakan bahwa Allahu Akbar. Betul tidak? Allahu Akbar itu artinya adalah Allah Maha Besar. Allah Maha Besar itu berarti kita harus wujudkan. Kenapa yang dibesarkan itu adalah urusan duniawi? Betul tidak? Kenapa yang dibesarkan itu adalah urusan-urusan yang kita akan tinggal, yang kita tidak akan menikmati selamanya, yang kita bahkan menikmatinya juga hanya ujungnya saja. Tetapi yang justru Allah janjikan pada kita lebih baik, malah kita tidak prioritaskan. Itu bagian daripada ketidakfahaman, bagian daripada dia tidak mengerti, bagian daripada bahwa dia adalah kurang sempurna memahami dinnya. Oleh karena itu, jika kita memahami, maka prioritaskanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan bahwa Allah itu Allah Akbar, dan katakan pula bahwa syariat Allah itu Akbar, dan praktekan bahwa sholat itu harus didahulukan daripada yang lainnya. Oleh karena itu, jangan rapat didahulukan, sholat dibelakangkan. Mestinya sholat dulu baru rapat, gitu kan. Kecuali kalau misalnya ada alasan-alasannya, misalnya syar'i. Katakanlah misalnya pas mau sholat itu ternyata dengan tidak disengaja sudah tersaji hidangan. Itu adalah beda lagi. Atau misalnya yang kedua, sangat panas suasananya, panas sekali. Maka di dalam ajaran Rasul, idza syaddal harru fa abridu, kalau panas itu sangat dahsyat, maka undurkan sholat itu, jadi sampai dengan waktu kita mulai agak mendingin. Itu menunjukkan bahwa ada beberapa yang secara syar'i kita boleh mengundurkan waktu, tetapi hukum asalnya adalah kita sholatnya adalah harus di awal waktu. Demikian. Prioritaskan Allah, karena dengan memprioritaskan Allah dan sholat dalam hal ini, kita sesungguhnya telah memberikan kebajikan sendiri kepada diri kita itu sendiri. Begitu. Pertanyaan terakhir adalah masbuk. Begitu masbuk, imam sudah selesai baca Al-Fatihah, sedang membaca surat. Apakah dia mendapatkan satu rakaat atau tidak? Kata Rasulullah SAW, man adrokar rakaata faqad man adrokar ruku'a faqad adrokar rakaata. Barang siapa yang sempat berruku dengan imam, maka dia telah mendapatkan satu rakaat bersama imam. Oleh karena itu, maka dia mendapat satu rakaat bersama imam. Hanya saja, samakah orang yang mendapatkan Al-Fatihah dari awal dengan orang yang tidak? Nah, oleh karena itu, secara rakaat genap dapat, tetapi secara kesempurnaan pahala dan kebajikan dari Allah, tentu orang itu adalah terlambat namanya juga. Oleh karena itu, tidak sesempurna orang yang takbiratul ihram bersama al-imam. Demikian. Iya. Baik, kita akan langsung saja menyapa rekan Delta di line telepon di 8816363. Tapi sebelumnya, ada Pak Yanto di Kelapa Gading. Ustaz, apakah orang yang tidak sholat akan masuk neraka semua ya? Berikutnya ada rekan Wia ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tinggal di mana, Wia? Di Cikarang. Oke, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Saya menanyakan tentang bagaimana asal mula penentuan sholat. Contohnya misalnya subuh dikerjakan ketika matahari belum terbit gitu. Terus maghrib setelah matahari tergenam gitu. Kemudian yang kedua, saya sedikit minta penjelasan tentang hadis Arba'in yang hadis keempat tadi. Yang fawallahi lazi la ilaha guyuruhu kina hadakum la yamalu biyamali, dan seterusnya gitu, Ustaz. Yang itu maksudnya yang jadi pertanyaan sebenarnya akhir hidup manusia itu surga dan nerakanya itu ditentukan belum ketika mereka masih dalam kandungan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, sebelum kita kembali menyapa ke line telepon, ada pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ridwan di Rawalumbu. Ustaz, bagaimanakah hukumnya harus sholat zuhur lagi ya? Apa cuma sholat Jumatnya saja apabila kita datang ke masjid khutbahnya sudah dimulai atau pertengahan dan tidak dari awal ya, dari Pak Ridwan di Rawalumbu. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Kita langsung saja menyapa rekan Dakta di line telepon. Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam. Pak Suroso, apa kabar Pak? Baik. Iya, silakan Pak. Saya mau tanya Ustaz ya. Iya. Itu kalau duduk saat tahiyat, itu kakinya harus ditegakkan atau gimana ya? Kan ada yang bilang katanya kalau nggak ditegakkan nggak sah. Itu yang namanya qadah, apa itu bahasanya? Itu. Saat kita mau takbiratul ihram Allahu Akbar itu, ada saya lihat ada yang di dada, ada juga yang di sejajar dengan telinga tuh, jadi jempolnya. Ya itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, peran pertama adalah apakah orang yang tidak sholat akan masuk neraka semua, betul tidak? Para pendengar dan rekan-rekan dari manapun Anda berada, bahwa tadi sudah saya jelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kata para ulama ada dua keadaan, dan memang kenyataannya demikian. Orang yang mengingkari wajibnya sholat berarti dia sudah kafir murtad, berarti masuk neraka jahanam bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun, bersama Ubay bin Khalaf dan yang lainnya, bersama munafikin, musyrikin, tidak perlu ragu. Dan hukum di dunianya, apabila orang itu seperti itu, tidak boleh disolati, tidak boleh mandi, tidak, bahkan cerai dari istrinya, ya, tidak mendapatkan waris dan seterusnya, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Nah, apabila yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apabila dia mengatakan bahwa tidak meninggalkan sholatnya itu karena menyepelekan atau karena malas. Kalau lagi susah, rajin sholatnya, ya kan? Tapi kalau Allah berikan kelapangan, lupa dia, betul tidak? Disangkanya kesenangan dan kelapangan itu dia sendiri yang mendapatkannya, oleh itu lupa pada Allah. Padahal ketika dia susah, sampai nangis-nangis dia minta pada Allah, betul tidak? Nah, jangan sampai seperti itu kita. Nah, orang yang bermalas-malasan atau menyepelekan sholat dalam hal itu adalah dia termasuk terancam. Dia adalah berdosa. Maka dari itu para ulama, dan itu ada beberapa faham para ulama, tetapi yang saya sampaikan tadi adalah mazhabnya termasuk Imam Malik, mazhabnya Imam Syafi'i, itu sepakat bahwa orang itu adalah harus dibunuh karena orang itu meninggalkan sholat. Tetapi bukan dibunuhnya karena kufur. Karena bukan kufur, maka dia masih kaum muslimin. Karena muslimin, maka termasuk dalam menurut keyakinan ahli sunnah jamaah, yaitu tergantung kehendak Allah. In sya'a azabahu wa in sya'a ghafarolahu. Kalau Allah menghendaki, maka orang itu akan Allah ampuni. Dan kalau orang itu Allah kehendaki, orang itu akan disiksa di dalam jahannam. Dan itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, maka sebenarnya pembahasan tentang masalah hukum orang yang meninggalkan sholat itu adalah agak panjang. Tetapi karena tadi tidak sempat tersampaikan, mudah-mudahan isi yang Pak tadi saya sampaikan itu adalah mudah-mudahan menjadi jawaban. Jadi intinya mudah-mudahan jelas siapa yang meninggalkan itu karena apa. Kalau kufur terhadap wajibnya atau karena bermalasan. Kalau malas, maka tergantung daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan orang itu masuk dalam surga atau masuk dalam neraka. Berikutnya, waktu sholat. Ini pembahasan ini adalah nanti mungkin di waktu yang akan datang kita akan jelaskan. Jadi mungkin saya sudah jelaskan. Intinya adalah tentu menetapkan waktu sholat itu atas dasar dalil. Nah, dalilnya tidak dijawab sekarang supaya ringkas waktu. Kemudian hadis tadi, hadis di luar daripada bab kita. Nanti saja bab ya. Mungkin juga nanti kita undur. Intinya adalah bahwa Allah tidak menzalimi manusia, bahwa dia tidak punya salah lalu sudah dipastikan jadi calon neraka. Tidak. Tapi sejak awal bahwa manusia itu adalah bertauhid, namanya tauhid rububiyah. Manusia, bapak, ibunya lah yang kemudian menyebabkan orang itu Nasrani, kafir, majusi, dan seterusnya. Baik. Jadi itu adalah mungkin di lain waktu ya. Iya, Pak Suroso, Ustaz. Ya, Pak Suroso bertanya tentang duduk tahiyat. Duduk tahiyat. Tentang kaki harus tegak. Kaki harus tegak atau tawar. Nah, ada namanya ika'a. Kalau duduk itu ada tiga kan? Ada duduk antar dua sujud. Ada duduk tasyahud awal. Iya. Duduk tasyahud, duduk antara dua sujud dan tasyahud awal itu adalah disebut dengan namanya al-ihtirosh. Di mana kita yang sholat itu menduduki kaki atau alas kaki sebelah kiri. Di mana telapak kaki sebelah kanan tegak berdiri. Itu namanya adalah ihtirosh. Tapi di tasyahud kedua adalah dengan menggunakan namanya adalah al-tawarruk. Tawarruk itu adalah kaki kanan tegak, telapak tangannya, tetapi kaki yang sebelah kiri berada di bawah betis kaki betis kaki kanan. Ada juga yang disebut dengan ika. Ika itu adalah dua-duanya adalah berdiri seolah-olah kita sedang sujud. Nah, keadaan kaki itu sujud itu adalah disebut dengan al-ika, dan itu boleh dilakukan dalam duduk antar dua sujud atau tawarruk atau tasyahud awal. Nanti seperti ini juga akan dijelaskan dalam ketika kita membahas masalah cara sholat. Iya. Tadi ada pertanyaan ketika sholat, ketika imam atau sedang khutbah lalu beliau masuk. Lalu apakah dia harus mengulang sholat duhur? Tidak. Iya. Ikuti khutbah lalu bersama imam ikut sholat berjamaah, maka insya Allah akan pahala sholat Jumat Anda mudah-mudahan adalah sah. Berikutnya adalah meletakkan tangan di mana setelah takbiratul ihram. Yang benar adalah apabila dia takbiratul ihram, maka ujung jari kita bersejajar dengan bahu atau daun telinga. Dan setelah itu diletakkan di atas dada, tangan kanan kita di atas tangan kiri. Ini pun akan kita bahas ketika kita membahas tentang masalah bagaimana cara kita sholat. Jadi lebih detail nanti di sana. Demikian. Berarti ini to be continued, Ustaz, ya? Insya Allah. Bersambung. Jadi rekan, jangan beranjak dari ruang dengar Anda. Pekan depan, insya Allah, kita akan kembali membahas mengenai bagaimana caranya agar sholat kita bisa makbul di bagian kedua. Bersama dengan Ustaz Ahmad Rofi'i, yang adalah mudir pesantren Al-Itisam Karawang, yang juga bertindak sebagai pimpinan Anajat. Bersama rekan Bayu Samudra dan juga saya, Yudi Darmawan, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.